Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun haqqul jar. Bab hak tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ahmad ibn Humaid Abul Hasan At-Turaythithi Abul Hasan At-Turaythithi Ta Ra Ya Fa Ya Fa Ya At-Turaythithi Abul Hasan At-Turaythithi Thiqatun Hafidh. Qala haddathana Muhammad Ibnu Fudail. Beliau berkata telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail. Muhammad ibnu Fudail ibni Ghazwan. Muhammad ibnu Fudail ibni Ghazwan. Abu Abdurrahman Al-Kufi. Saduqun arif. Saduqun arif. Rumiya bitasayyu'. Rumiya bitasayyu'. Dia rawi yang saduq, namun dia ini termasuk barakallahu fikum tertuduh dengan keyakinan Syiah yang dia miliki. Dia memiliki pemahaman Syiah. An Muhammad ibni Sa'ad. An Muhammad ibni Sa'ad. Asy-Syami al-Ansari. Asy-Syami al-Ansari saduqun. Qala sami'tu Aba Dhabyah al-Kala'i. Dia mengatakan aku mendengar Abu Dhabyah al-Kala'i. Tayyib. Abu Dhabyah al-Kala'i as-Sulafi. As-Sulafi. Mendhammah sinnya. Qala al-Hafidh maqbul. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dia adalah rawi yang maqbul. Barakallahu fikum. Rawi yang maqbul riwayatnya diterima atau ditolak Abu Hurairah? Irfa sautak. Baik, jika ada penguatnya diterima, kalau tidak ditolak. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz. Namun barakallahu fikum, as-shawab annahu thiqah. Yang benar bahwasannya Abu Dhabi Al-Kala'i, dia adalah rawi yang thiqah. Taib. Wa qad wasaqahu Ibnu Ma'in. Dia ditauthik oleh Ibnu Ma'in. Wa qala Ad-Daruqutni laisa bihi ba'sun. Laisa bihi ba'sun. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga ucapan Ad-Daruqutni dan Imam Ibnu Ma'in lebih kita dahulukan daripada kalamnya Al-Hafidz. Argumennya apa? Nah, ini udah agak tinggi kelasnya, din 3 yang bisa jawab. Kenapa kita lebih mendahulukan kalamnya Ibnu Ma'in dan Daruqutni daripada Al-Hafidz Abdul Razzaq? Apa argumennya? Jarahnya ghair mufassar? La. Aflah. Kira-kira apa argumennya? Kenapa ucapan Ibnu Ma'in lebih didahulukan? Barakallahu fikum. Rawi yang maqbul itu dari kalamnya Al-Hafidz itu nilainya sama dengan majhul, imma majhul hal atau majhul ain. Kalau yang namanya majhul itu terkait dengan man lam yu'raf bitawthiq wala jarh. Iya, indal mu'tabar. Yaitu rawi-rawi yang tidak ditauthik dan juga tidak dijarah oleh ulama yang mu'tabar dan dia memiliki murid yang sedikit. Sehingga sebab kelemahan dia adalah adamu syuhrah. Kenapa kita lebih mendahulukan kalamnya Ibnu Ma'in daripada kalamnya Al-Hafidz Aflah? Hujahnya apa? Apa? Kenapa? Karena Ibnu Ma'in termasuk yang mu'tabar. Terus? Irfa Sautek. Kurang. Arifin, siapa ini? Jagoan mustalah ini. Jadi qaul mutaqaddimin yuqaddam al mutaakhirin. Lah, ini kaidah mardud ini. Dalam hal ini. Hasan. Apa argumennya? Tayyib. Apa ibarahnya? Tayyib. Ahsanta. Al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Iya. Orang yang mengetahui itu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Di sini Al-Hafidz tidak mengetahui adanya tauthik terhadap Abu Dhabiyah. Sehingga dia mengatakan Abu Dhabiyah inilah rawi yang makbul. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Dan yang lain yang mengatakan ternyata di situ ada tausiknya Imam Ibnu Ma'in dan Daruqutni. Barakallahu fikum. Sehingga lebih didahulukan hukum yang mengetahui keadaan Abu Dhabiyah daripada yang tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Itu argumennya. Ya. Itu yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah. Barakallahu fikum. Nomor 65. Barakallahu fikum. Ya. Qala sami'tul Miqdad ibn al-Aswad. Abu Dhabiyah mengatakan, aku mendengar Al-Miqdad bin Aswad yaqul, beliau mengatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabat beliau tentang zina. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana pendapat mereka tentang zina? Qalu haram. Harramahullahu wa rasuluh. Maka para sahabat mengatakan, zina itu haram wahai Rasul. Telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala. Kemudian setelah itu Rasul menambahkan jawaban para sahabat. Beliau mengatakan, la ayyazniya ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaih min ayyazniya bimra'ati jarih. Tayyib. Barakallahu fikum. Seandainya ada seseorang yang berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan seseorang yang berzina dengan istri tetangganya. Barakallahu fikum. Ya. Rasul ingin menggambarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Tentang perbuatan zina, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh seorang dengan istri tetangganya, itu dosanya lebih besar. Seandainya ada orang yang berzina dengan 10 orang wanita dibandingkan dengan seorang yang berzina dengan istri tetangganya, itu dosanya jauh lebih besar. Rasul mengatakan aisar. Iya. Itu jauh lebih ringan. Barakallahu fikum. Dibandingkan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Barakallahu fikum. Wasa'alahum anisaraqah. Dan Rasul juga bertanya kepada para sahabat tentang pencurian. Qalu haramun. Harramahullahu azza wa jalla wa rasuluh. Mereka mengatakan haram dan telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala la ayyasriqa min ashrati ahli abyatin aizar alaihi min ayyasriqa min bayti jarih. Rasul menambahkan dari kalam para sahabat, seandainya ada seorang yang mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan dosanya dibandingkan kalau ada orang yang mencuri dari rumah tetangganya sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Hadis ini barakallahu fikum sangat jelas. Iya. Keterkaitannya dengan bab barakallahu fikum, yaitu bagaimana besarnya hak tetangga. Dan dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada para sahabat bahwasanya tindakan pelanggaran, tindakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dan itu berkaitan dengan tetangganya, itu lebih besar dosanya dibandingkan ketika tindakan pelanggaran tadi dilakukan terhadap orang lain. Barakallahu fikum. Iya. Rasul memberikan penggambaran dengan dua hal. Yang namanya zina, yang kedua mencuri. Dan kedua tindakan ini merupakan tindakan yang jelek, tindakan yang keji. Semua fitrah mengakuinya. Iya. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum sebelum adanya syariat, iya, semua fitrah manusia barakallahu fikum, mereka meyakini bahwasanya perzinaan dan pencurian itu adalah tindakan yang sangat jelek. Barakallahu fikum. Dan seandainya tindakan itu dilakukan terhadap tetangga, itu dosanya sangat-sangat besar dan berlipat-lipat ganda. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ya, kita sebagai seorang muslim harus benar-benar menjaga, ya, harus benar-benar berupaya agar kita tidak menyakiti, agar kita tidak menzalimi dan menyusahkan tetangga kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan dalam bab ini barakallahu fikum, tindakan kita adalah, ya, kita yang berupaya untuk menunaikan hak tetangga kita. Barakallahu fikum. Jangan sebaliknya. Ya, kita lebih sering menuntut tetangga untuk menunaikan kewajibannya. Dalam keadaan barakallahu fikum, kita sendiri lalai dari kewajiban kita terhadap tetangga. Paham kan ya? Dan ini yang biasanya sering terjadi di tengah-tengah masyarakat barakallahu fikum. Jadi yang diminta untuk memuliakan barakallahu fikum adalah orang lain. Iya. Sehingga ketika ada tetangga yang menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, dia angkat bicara. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Menceritakan hal tersebut kepada yang lainnya atau langsung berbicara dengan tetangganya, meminta hak dia sebagai tetangga. Barakallahu fikum. Namun dalam keadaan dia sendiri barakallahu fikum, itu apa? Lalai dan lupa. Iya. Ternyata dia lebih sering melakukan kezaliman, dia lebih sering melakukan tayyib, gangguan terhadap tetangganya. Sehingga apa ikhwan? Tidak terjadinya keharmonisan hubungan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Kenapa? Karena masing-masing tetangga barakallahu fikum itu lebih mendahulukan, iya, haknya daripada menunaikan kewajiban. Barakallahu fikum. Yang ini minta haknya, yang ini minta haknya, namun mereka apa? Lalai dari kewajibannya. Barakallahu fikum. Sehingga sikap yang tepat yang diajarkan oleh Rasul kepada kita barakallahu fikum dalam bab-bab selanjutnya itu adalah sikap kita berupaya untuk menunaikan kewajiban kita, iya, dan memberikan hak tetangga kita. Adapun tetangga kita bersikap barakallahu fikum, iya, tidak baik dengan kita, tidak memberikan hak kita, tidak menjalankan kewajibannya dengan tetangga barakallahu fikum, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kalau masing-masing pihak barakallahu fikum memahami prinsip yang demikian, iya, maka akan terjadinya keharmonisan hubungan antara tetangga barakallahu fikum. Tayyib. Al-muadzin yuadzin. Masih terkait dengan hadis barakallahu fikum, di dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, ya, yaitu terkait dengan barakallahu fikum fenomena atau kenyataan realita yang terjadi di tengah-tengah umat, bahwasannya kejadian perselingkuhan antar tetangga itu saat ini barakallahu fikum, ya, sudah sangat ramai dan banyak. Ya, baik. Perselingkuhan atau perzinaan yang terjadi antar tetangga. Barakallahu fikum. Baik. Padahal itu adalah perkara yang sangat-sangat besar dosanya. Ya, lebih besar daripada seorang itu berzina dengan sekian banyak wanita. Sehingga dari sini kita menasihatkan kepada kaum muslimin barakallahu fikum, ya, secara umum dan juga dari kalangan ahlus sunnah salafiyun barakallahu fikum, tayyib, untuk menutup pintu-pintu ke arah sana. Paham kan ya? Tayyib. Yang namanya perzinahan itu tidak akan terjadi dengan sekejap mata. Barakallahu fikum. Tapi berawal dari yang namanya pandangan mata. Barakallahu fikum. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga diharapkan bagi keluarga-keluarga kaum muslimin untuk menutup pintu-pintu ke arah sana. Seperti apa? Seperti dengan barakallahu fikum memberikan batasan-batasan kepada tetangga untuk keluar masuk rumah kita. Barakallahu fikum. Adab yang satu ini benar-benar tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Iya. Sehingga tetangganya dengan seenaknya, iya, masuk ke rumah tetangga yang lain, barakallahu fikum, tanpa meminta izin, tanpa salam, barakallahu fikum, karena memang mungkin dianggap saking dekatnya. Iya. Sehingga barakallahu fikum dengan mudah untuk berbicara, berdialog, iya, dengan istri tetangganya atau istri tetangga dengan gampangnya berdialog dengan suami tetangganya. Dalam keadaan di situ tidak ada istrinya, tidak ada suaminya. Ini adalah fitnah yang sangat besar barakallahu fikum. Baik, sehingga hal-hal yang demikian harus berupaya untuk dicegah. Iya, ditutup rapat-rapat barakallahu fikum dengan tayyib mengamalkan adab-adab syar'i ketika berkunjung ke rumah tetangganya barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian hadis ini juga barakallahu fikum di dalamnya terdapat faedah husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya metode pengajaran yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menggunakan tarekah atau metode barakallahu fikum soal wal jawab. Iya. Dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Tayyib, metode yang demikian itu lebih mengena. Tayyib, dan yang kedua itu akan membuat barakallahu fikum tarkiz al-afkar wal-afham. Iya, membuat murid-murid yang ada itu akan bisa fokus. Hai, barakallahu fikum. Bisa konsentrasi dalam pelajaran yang disampaikan. Paham ya, Pan ya? Hai, barakallahu fikum. Berbeda halnya ketika penyampaian ilmu tadi, barakallahu fikum, tayyib, hanya dengan sisi barakallahu fikum satu pihak, ya, sehingga yang aktif hanya ustadznya, sedangkan murid hanya mendengar saja, barakallahu fikum, tayyib. Metode yang demikian juga dilaksanakan, namun barakallahu fikum apabila dilengkapi dan disempurnakan dengan metode soal wal jawab, itu lakana akmal wa ahsan. Iya. Sehingga kalau yang pertama murid itu sudah terbiasa dengan metode dengar catat, barakallahu fikum, itu tidak akan membuat alam pikiran sang murid, barakallahu fikum, untuk untuk bermain. Iya. Tayyib. Karena lebih terbiasa untuk dimanjakan. Paham kan ya? Mencatat, dengar, catat, dengar, selesai, tutup. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Para murid tidak tergerak gitu ya. Barakallahu fikum, dan tidak tertarik untuk membahas apa yang telah dia catat, apa yang telah dia dengar. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga apa yang dia pelajari puluhan tahun, ya cuma sekedar koleksi catatan. Barakallahu fikum. Ya. Tidak ada yang menancap di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi apabila dilengkapi dengan metode soal wal jawab, tayyib, sehingga aktif antara kedua belah pihak, itu lebih bermakna, tayyib, dan juga lebih membuat para tolabah itu konsentrasi. Barakallahu fikum. Iya. Khususnya yang ngelamun, yang ngantuk, ya. Itu bagusnya barakallahu fikum ya ditembak dengan pertanyaan, gitu ya. Itu yang mujarrab. Iya, Habib ya. Kalau ngantuk ditanya tiba-tiba langsung melek. Kemudian ngantuknya hilang. Barakallahu fikum. Dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian metode yang kedua barakallahu fikum yang digunakan beliau dalam pengajaran adalah tayyib. Yaitu darbul amsal. Beliau membuat permisalan dan juga perbandingan-perbandingan yang ada. Barakallahu fikum. Ya. Beliau membuat penggambaran-penggambaran kepada murid-murid beliau barakallahu fikum tentang suatu perkara dengan sangat jelas dan gamblang. Tayyib. Semua orang tahu yang namanya zina itu haram. Semua orang tahu yang namanya mencuri itu haram. Barakallahu fikum. Namun di sini Rasul ingin menggambarkan bahwasanya tindakan tersebut apabila dilakukan kepada tetangga, ya, itu keharamannya sangatlah besar. Kalau dengan mengatakan sangatlah besar, mungkin kurang tergambar. Ya, maka Rasul memberikan contohnya. Ya, ibaratnya apabila ada seorang yang berzina dengan 10 orang wanita, itu belum ada apa-apanya dengan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Orang bisa mencerna. Iya. Dengan jelas, seperti itu parahnya. Ya, kalau hanya dikatakan berzina dengan tetangga itu dosanya sangat besar. Kurang. Ya, memang besar. Cuman gambaran besarnya itu seberapa? Kurang jelas. Maka Rasul menggambarkan dengan jelas. Iya. Bagaimana besarnya itu seperti orang yang berzina dengan 10 orang wanita, itu belum ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika datang kepada beliau seorang pemuda yang minta izin kepada beliau untuk zina. Gitu ya. Ini beliau mengajari dengan sangat hikmah. Barakallahu fikum. Tayyib. Padahal jelas yang namanya zina itu haram, semua sudah pada tahu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ibaratnya ada santri yang minta izin sama saya, "Ustaz Afan, ada apa mau pulang? Izinkan saya berzina, Ustaz." Apa enggak naik darahnya ya? Minta izin zina sama Ustaz. Ini minta izin zina kepada Nabi. Padahal itu perkara yang sangat gamblang dan jelas haramnya. Ini anak kalau dikampleng sama saja. Iya. Taib. Enggak bakal paham. Barakallahu fikum. Bahkan apa? Malah nekat. Gitu ya. Bahkan malah apa? Tambah jadi. Barakallahu fikum. Tapi Rasul mengarahkan anak tadi, tayyib, dengan lembut, iya, dengan santun. Ini anak enggak paham bagaimana zina. Dan biasa yang terjadi pada anak-anak muda. Mereka ketika melakukan sebuah kemaksiatan, barakallahu fikum, mereka tidak mendalami. Gitu ya. Mereka tidak paham dampak dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang mereka tahu itu senang, enak, asyik. Barakallahu fikum. Namun bagaimana gambaran kemaksiatan yang mereka lakukan itu enggak terpikir oleh mereka. Maka apa? Dijelaskan oleh Rasul. Atuhibbuhu li ummik, kamu suka kalau zina itu terjadi pada ibumu? La wallahi ya Rasulullah. Tidak. Jelas dia akan menjawab tidak suka. Kalau dia menjawab iya suka, berarti senewen. Iya, berarti apa? Ini udah senewen ya, sudah enggak usah diajak bicara, masukkan RSJ. Masa senang ibunya zina? Enggak usah ngomong panjang-panjang, bawa ke rumah sakit. Ini enggak beres akalnya. Gitu ya. Mesti dia akan menjawab tidak suka. Wa kadzalikan nas la yuhibbuhu li ummahatihim, begitu juga manusia yang lain. Tidak suka zina itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Ditanya lagi oleh Rasul, atuhibbuhu li banatik? Apakah kamu suka kalau zina itu terjadi pada putrimu? Dia menjawab juga dengan jawaban yang sama. Apa kamu suka kalau zina itu terjadi dengan bibik-bibikmu? Dia juga menjawab, tidak suka. Apa kamu suka kalau zina itu terjadi dengan saudarimu? Dia juga menjawab, tidak. Iya. Dan wanita yang dizinai, itu salah satu dari ketiga atau beberapa jenis tadi. Ima ibunya orang lain, iya, atau anaknya orang lain, atau saudarinya orang lain, atau bibiknya orang lain. Itu yang dizinai. Gimana kalau hal itu terjadi pada kamu? Suka atau tidak? Akhirnya apa? Baru tergambar pada pemuda tadi. Ternyata parah yang namanya zina itu. Iya. Ternyata jelek dan keji. Akhirnya pemuda itu menjawab dengan apa? Dengan fitrahnya. Barakallahu fikum. Kemudian baru didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu metode beliau yang beliau gunakan ketika berhadapan dengan anak-anak seperti itu. Iya. Anak-anak ABG, barakallahu fikum, yang baru gede. Tayib, itu pikirannya belum jauh. Pikirnya cuma asyik-asyik, enak-enak, barakallahu fikum. Mereka tidak memikirkan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kepada para murabbi, para pendidik, para asatidz, ustazah dan yang semisalnya, barakallahu fikum, itu pintar-pintar dalam menerapkan, ya, tayib, cara mengarahkan dan cara barakallahu fikum untuk membuat kemungkaran yang dilakukan oleh anak didiknya itu minimal barakallahu fikum berkurang, dan maksimalnya itu bisa hilang sama sekali. Paham ya? Sehingga enggak mesti dengan cara militer. Ya. Tayib, ketika melakukan sebuah pelanggaran barakallahu fikum, tayib, ya, langsung digamprat, ya. Ketika melakukan pelanggaran lagi, ditendang. Barakallahu fikum. Cara yang demikian bukanlah cara yang tepat. Kalau dilakukan, barakallahu fikum, dalam setiap keadaan. Ayuhan ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sini ada beberapa pertanyaan. Apa perbedaan antara kata niswah dan imro'ah? Dan mengapa imro'ah di dalam hadis diartikan istri? Untuk imro'ah diartikan istri, itu dilihat dengan lafadz hadis yang lain. Iya. Itu dengan lafadz bihalilati jarik. Halilah itu madu. Madu tetanggamu. Ditafsirkan oleh mereka barakallahu fikum itu adalah istri dari tetangga. Itu dengan melihat yang pertama konteks hadis dan juga dari lafadz yang lain. Kemudian beda antara niswa dan imrah apa, Abdullah? Dari si bahasa? Terus? Baik, ya, niswa itu jamak, imrah itu mufrad. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau menyalakan murotal atau taklim di salon dengan keras sehingga tetangga terganggu? Apakah termasuk dosa? Tayyib, naam. Hal ini tidak diperbolehkan. Paham kan ya? Sehingga kita mendengarkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang bisa kita dengarkan. Jangan sampai suara tadi, barakallahu fikum, itu mengganggu tetangga kita. Iya. Baik. Gitu juga para thalabah yang biasanya tidur dalam satu sakan. Iya. Mendengarkan ta'lim, barakallahu fikum, mendengarkan murattal, iya, dalam keadaan teman di sampingnya sedang istirahat. Itu ahsan antum menggunakan earphone. Ya, jangan di setel keras-keras. Barakallahu fikum. Apabila tahu di samping kita atau di sekitar itu ada saudara kita yang sedang istirahat. Baiklah ya. Baik. Kalau tindakan itu barakallahu fikum mengganggu mereka, maka itu masuk dalam kategori adza, gangguan. Barakallahu fikum. Apakah mencuri milik teman kita dalam satu tempat atau satu rumah itu disebut tetangga juga? Dan kalau satu rumah itu juga disebut tetangga? Barakallahu fikum. Kemarin sudah kita sebutkan, iya. Tetangga itu dibagi menjadi tiga. Ada yang qarib, ada yang ba'id. Yang qarib itu yang tinggal satu rumah dengan kita. Kemudian juga masuk dengan kategori qarib adalah yang rumahnya berdempetan dengan kita. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga masuk dalam kategori tetangga. Barakallahu fikum. Tatkala kita membaca surat dalam sholat yang berisi doa, bolehkah kita meniatkan untuk berdoa pada ayat tersebut? Nah, boleh. Apabila meniatkannya untuk doa bukan membaca ayat Al-Quran. Apa hukum memakai cadar tempel? Barakallahu fikum. Ya, hukum asalnya adalah seorang wanita itu menutupi wajahnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, selama itu tertutupi, maka telah terpenuhi. Barakallahu fikum. Tayyib. Apa yang dibimbingkan oleh syariat. Namun, barakallahu fikum, pada cadar dengan jenis cadar tempel itu, kalau digunakan untuk keluar, itu sangat rentan. Iya. Apalagi kalau sang wanita menggunakan kendaraan bermotor, sepeda. Barakallahu fikum. Iya. Yang tentunya angin itu akan meniup gitu ya, dan akan membuka bagian wajah tadi. Barakallahu fikum. Mau tidak mau, iya, akan terlihat. Dan itu akan membuat mata-mata semakin penasaran. Barakallahu fikum. Ya, itu fitnahnya. Sehingga yang lebih aula menggunakan cadar yang lebih aman. Barakallahu fikum. Ketika keluar rumah. Baik. Dilihat dari sisi itunya. Apa hukum jalan-jalan ke mal? Itu biqadril hajah. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kebutuhan, jawaz, dan selama antum tetap memperhatikan adab-adab syariat. Iya. Seperti apa, ikhwan? Ghadzul basar. Iya. Menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Iya. Jangan irsalul basar. Mengumbar pandangan. Tayyib. Barakallahu fikum. Atau pasang satelit. Gitu ya. Tayyib. Dan itu dilakukan biqadril hajah. Ketika kita memang ada kebutuhan di sana, ya sudah kita cari apa yang kita butuhkan. Setelah itu kita pulang. Barakallahu fikum. Tayyib. Apakah hadis ini juga berlaku untuk anak tetangga? Naam. Barakallahu fikum. Iya. Ketika ada orang berzina dengan anak tetangganya, juga sama besar dosanya dibandingkan orang itu berzina dengan wanita yang lain. Intinya Rasul ingin menggambarkan bagaimana hak tetangga. Sehingga kalau ada orang yang menyakiti tetangga, barakallahu fikum, itu dosanya berlipat-lipat. Apakah Muhammad Zahid Al-Kautsari dia pernah dibantah oleh Syekh Abdurrahman Al-Mu'alimi? Naam. Barakallahu fikum. Al-Mu'alimi ini dibantah khusus oleh beliau dalam kitab At-Tankil. Tayyib, afwan Ustaz, yang terakhir tolong nasihatnya kepada dan kiat-kiatnya agar seorang bisa memanfaatkan masa mudanya semaksimal mungkin. Tayyib, dalam ketaatan. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga di sini kita menasihatkan kepada para syabab, barakallahu fikum, ya, antum berada pada usia-usia keemasan. Tayyib. Di mana di situ semua jalan dimudahkan bagi kalian. Paham ya? Tayyib. Ingatlah nasihat sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Iya, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Hendaknya kalian itu faqih. Iya, pandai, pintar dalam ilmu agama sebelum kalian menjadi sayyid. Sebelum kalian menjadi pemimpin, dan kalian semualah calon-calon pemimpin. Minimalnya kalian akan memimpin rumah tangga. Ya, akan menjadi calon-calon bapak, akan menjadi suami, barakallahu fikum, itu mesti. Ya Ahmad ya, mana Ahmad? Mesti, barakallahu fikum. Kalau yang tidak kepengen, nah itu patut dipertanyakan kelaki-lakiannya, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Dan yang namanya orang kalau sudah berumah tangga, barakallahu fikum, tayyib, kesempatan ya, untuk bisa konsentrasi dan fokus dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, itu tidak bisa ya sempurna dan 100% ketika kalian dalam masa single, ya, dalam masa bujangan. Barakallahu fikum. Baik, itu ada saja masalah atau masyakil yang akan menghalangi kalian. Paham ya? Sehingga mereka-mereka yang tidak memanfaatkan waktu mudanya untuk belajar ilmu agama, lihat saja, dia nanti akan nyesel dan menggigit jari, barakallahu fikum. Apalagi kalau dia melihat teman-teman yang satu angkatan dengan dia, masya Allah, ya, ilmunya yanfa, ilmunya bermanfaat, ilmunya bisa tayyib, memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kaum muslimin, barakallahu fikum. Dia hanya mengatakan, Fulan itu dulu teman saya. Iya. Fulan itu loh, Ustadz Fulan, ya. Itu dulu satu pondok sama saya. Gitu. Lah terus ente gimana? Ya saya jadi tukang beca. Barakallahu fikum. Itu enggak ada ibrahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Apa kata Imam Syafi'i? Tasabbar 'ala murril jafa min mu'alimi fa inna rusuba min nafaratih. Terus? Apa terus lanjutannya? Waman fatahu ta'lim la. Waman lam yazuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayati. Kemudian? Terus? Waman fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi liwafatih, atau fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Zatul fata wallahi bituqa. Terus apa lagi? Tayyib. Zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idh lam yakuna i'tibarah bidhati. Tayyib. Itu bait syair Imam Syafi'i yang cukup bagus ya untuk para syabab, para pemuda, barakallahu fikum. Tayyib, memanfaatkan masa mudanya. Sabar dalam memaham tayyib berhadapan dengan guru yang kaku. Ya, atau peraturan-peraturan pondok yang ketat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sabar. Dikarenakan kegagalan seseorang itu disebabkan karena dia lari dari hal tersebut. Barakallahu fikum. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sekejap saja, maka dia akan merasakan ya rendahnya kejahilan seumur hidupnya. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang kalian rasakan itu nanti sebenarnya barakallahu fikum, tayyib, ketika kalian telah berhasil, itu nampaknya kalian baru kemarin saja belajar ilmu agama. Paham ya? Ketika kalian telah cukup banyak menguasai bidang-bidang keilmuan, nampaknya barusan kemarin masuk kismul lughah. Menunjukkan apa, Ikhwan? Waktu yang panjang yang kita tayyib lalui dalam menuntut ilmu itu, kalau kita nikmati, itu tidak akan terasa panjang. Iya, justru akan terasa sangat singkat. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun apabila dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, seorang itu tidak menikmatinya, tayyib, ya akan terasa panjang. Ya, detik demi detik itu terasa lama, membosankan dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, tayyib, barang siapa yang tidak menuntut ilmu di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali sebagai tanda kematiannya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang pemuda yang tidak menuntut ilmu, kerjanya cuma nongkrong di jalan, ya, tayyib, jalan sama si Janet, jalan sama si Jackson, jalan sama si Sinta dan yang semisalnya, barakallahu fikum, itu mayat-mayat hidup, barakallahu fikum. Ya. Yang kalian lihat di luar itu para pemuda yang kelihatannya asyik-asyikan, barakallahu fikum, asyik maksyuk katanya. Tayyib, itu adalah apa? Mayat-mayat hidup. Ya, ketika antum melihat mereka takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tambahin walillahilham. Barakallahu fikum. Tayyib. Kami kan itu mayat hidup. Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan seorang pemuda itu akan dianggap ketika dia memiliki ilmu dan ketakwaan. Sehingga kalau enggak punya ilmu, enggak punya takwa, maka pemuda itu dianggap wujuduhu kaadamihi. Iya, keberadaannya itu seperti tidak ada. Barakallahu fikum. Sampah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.